Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa kembali berjumpa pada pertemuan subuh kali ini. Salawat serta salam juga mari kita curahkan kepada junjungan kita, nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umatnya yang mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin. Selamat datang Mahasantri Mahat Islam Rafiatul Akhir atau yang biasa kita kenal dengan Mahasantri Mira Institute. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Semoga kita semua senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, sampai dengan subuh kali ini sudah ada 4.827 mahasantri yang berhasil melengkapi data dirinya dari 8.644 yang terdaftar. Untuk itu, kami himbau kepada teman-teman yang sudah terdaftar dan sudah memiliki perangkatnya untuk segera melengkapi data dirinya di website resmi Mira Institute. Bagaimana caranya? Silahkan teman-teman login di website resminya Mira Institute, masuk ke mira.kuantumakhir.com, pilih tekan tombol login, silahkan gunakan username-nya yang berupa email dan juga password-nya berupa nomor telepon yang sudah teman-teman daftarkan. Sebelumnya teman-teman bisa merujuk terlebih dahulu untuk username dan juga password yang sudah tim admin kirimkan ke email teman-teman sekalian. Silahkan dicek di folder inbox-nya, jika tidak ditemukan teman-teman bisa merujuk kepada folder spam ataupun folder junk. Nah, ini cukup penting ya teman-teman bisa melengkapi data dirinya supaya teman-teman bisa menikmati setiap fitur-fitur yang sudah disajikan di website resmi Mira Institute dan teman-teman bisa terbaca datanya oleh sistem kami. Kembali kami mengingatkan, untuk bisa login, gunakan username-nya berupa email dan juga password-nya berupa nomor telepon yang sudah teman-teman daftarkan. Untuk nomor teleponnya, teman-teman bisa menggunakan dua cara, sebagai contoh di 0812 sekian-sekian-sekian dengan angka 0 di awalnya. Jika belum berhasil, teman-teman bisa menggunakan angka 62 di awalnya sebagai contoh di 6812 sekian-sekian-sekian. Insya Allah pendaftaran masih terbuka untuk teman-teman sekalian sampai dengan 10.000 kuota dan tersisa kurang lebih 1.000 kuota. Silakan daftarkan diri teman-teman sekalian di website yang sama di mira.kuantumakhir.com. Di halaman utama, teman-teman bisa menekan tombol daftar, maka teman-teman akan diarahkan ke aplikasi Waha Corner. Atau teman-teman bisa mendownload langsung aplikasinya di Google Play Store, silahkan cari Waha Corner. Di halaman utama aplikasi Waha Corner, silahkan pilih paket buku spesial Mira Institute. Pastikan yang dipilih adalah paket buku spesial Mira Institute. Ikuti arahan selanjutnya, pastikan email dan juga nomor telepon teman-teman ada WhatsApp ya, agar tim admin bisa mengirimkan username dan juga password, juga informasi lanjutan seputar kegiatan di Mira Institute kepada teman-teman sekalian. Setelah teman-teman terdaftar, jangan lupa untuk melengkapi data dirinya seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Bagi teman-teman yang sudah tergabung sebagai mahasantri di Mira Institute, jangan lupa untuk bisa join di grup resminya Mira Institute yang ada di Facebook dan juga Telegram. Silahkan cari namanya sesuai dengan yang sudah tertera pada layar teman-teman sekalian, agar teman-teman selalu update terkait informasi seputar kegiatan di Mira Institute. Dan bagi teman-teman yang baru tergabung di sebagai mahasantri di Mira Institute, silakan ikuti materinya dari awal pertemuan, dari episode 1 secara bertahap ke episode 2, episode 3, dan seterusnya, agar pemahaman teman-teman bisa maksimal, bisa tersambung dan terkorelasi antara pertemuan 1 dengan pertemuan yang lainnya. Jangan lupa untuk mengikuti setiap ujian yang ada di setiap babnya, dan alhamdulillah sudah ada 1076 mahasantri yang lulus dari ujian bab akidahnya. Untuk itu bagi teman-teman yang belum berhasil, tetap semangat, murojaah kembali materinya dan ikuti kembali sehingga teman-teman bisa mendapatkan nilai 100 dan teman-teman bisa mengikuti ke bab selanjutnya juga mendapatkan kesempatan undangan sesi Zoom bersama guru kita Ustadz Dr. Adi Hidayat LSMA. Nah, bagi teman-teman yang sudah tergabung di sesi Zoom subuh kali ini, kami menghimbau untuk senantiasa menyesuaikan format namanya sesuai dengan format yang sudah ada di layar teman-teman sekalian. Agar tim admin bisa menerima teman-teman dan memastikan bahwa teman-teman sudah terdaftar sebagai mahasantri di Mira Institute.

Dan pastikan email dan juga nomor telepon yang ada WhatsApp ya, yang teman-teman daftarkan adalah data teman-teman sekalian. Agar tim admin bisa mengirimkan username dan juga password setelah teman-teman mendaftar dan informasi lanjutan seputar kegiatan di Mira Institute. Nah, jika teman-teman sudah terdaftar dan sudah mendapatkan username dan juga password, silahkan login kembali di website yang sama di mira.quantumakhir.com untuk melengkapi data diri teman-teman sekalian, agar data teman-teman bisa terbaca oleh sistem kami dan teman-teman bisa menikmati setiap fitur-fitur yang sudah disajikan di website resmi Mira Institute. Bagaimana caranya? Login kembali, gunakan username-nya berupa email dan juga password-nya berupa nomor telepon yang sudah teman-teman dapatkan. Untuk passwordnya, teman-teman bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, bisa dengan angka 0 di awalnya, sebagai contoh di 0812 sekian. Jika belum berhasil, teman-teman bisa menggunakan angka 62 di awalnya, sebagai contoh di 62812 sekian. Ini juga berlaku bagi teman-teman yang sudah jauh-jauh hari mendaftar dan sudah memiliki perangkatnya. Silahkan rujuk kembali username dan juga passwordnya di email teman-teman sekalian. Masuk ke folder inbox. Jika tidak ditemukan, teman-teman bisa melihat atau merujuk di folder spam ataupun folder junk email teman-teman sekalian. Jika masih belum didapatkan, teman-teman bisa menghubungi admin Mira Institute di nomor yang sudah tertera pada layar teman-teman sekalian. Nah, setelah teman-teman tergabung dan sudah melengkapi data dirinya, jangan lupa untuk join di grup resminya Mira Institute yang ada di Facebook dan juga di Telegram. Silahkan cari namanya seperti yang sudah tertera pada layar teman-teman sekalian. Bagi teman-teman yang berada di luar negeri, alhamdulillah, setidaknya lebih dari 10 negara sudah bergabung menjadi mahasiswa di Mira Institute. Bagi teman-teman yang ingin tergabung juga, silakan teman-teman bisa menghubungi admin khusus luar negeri di Mira Institute. Silakan simpan nomornya yang sudah tertera pada layar teman-teman sekalian. Bagi teman-teman yang baru tergabung menjadi mahasiswa di Mira Institute, silakan ikuti materinya dari awal pertemuan, dari sesi pertama, episode 1 secara bertahap ke episode 2, episode 3, dan seterusnya, agar pemahaman teman-teman bisa maksimal dan pemahaman antara pertemuan 1 dengan pertemuan lainnya bisa tersambung dan terkorelasi. Jangan lupa untuk mengikuti ujian di setiap babnya agar teman-teman bisa melanjutkan ke bab berikutnya dan mendapatkan kesempatan untuk bisa bergabung di sesi Zoom bersama guru kita Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA. Bagi teman-teman yang secara umum ingin mengambil manfaat dan pembelajaran dari materi-materi yang sudah disajikan di Mira Institute, teman-teman bisa mensubscribe YouTube channelnya Mira Institute. Silakan cari logonya seperti yang sudah tertera pada layar teman-teman sekalian di bagian kiri atas. Pastikan logonya sama. Dan yang secara umum ingin mendapatkan informasi terbaru, video-video dari guru kita Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA, teman-teman bisa mensubscribe YouTube channelnya Adi Hidayat Official. Jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya agar setiap video terbaru yang sudah diupdate bisa langsung masuk informasinya ke perangkat teman-teman sekalian. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya Fadil, mewakili tim Mira yang bertugas. Jika ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.